نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة. Surau TV Inspirasi Keluarga Islami. فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات طيب نبي صلى الله عليه وسلم بخطبة di Arafah. Khutbahnya yang pertama inna dima'akum wa amwalukum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian adalah yang diharamkan terhadap kalian seperti keharaman hari ini dan bulan di bulan ini dan di negeri kalian ini. Imam Nawawi mengatakan ma'nahu متأكدة التحريم شديدته وفي هذا الدليل للضرب الأمثال والإحراق النظير بالنظير قياسا. يعني نبي mau menjelaskan ya maknanya keharaman darah dan harta yang diharamkan kepada tengah-tengah kita itu sangat-sangat diharamkan. Jadi di sini ada muta'akkidatut tahrimi syadidah. Syadidatuhu. Yani betul-betul haram, sangat-sangat haram. Oh, gitu. Ditekankan. Apa? Darah. Maka tidak boleh kita saling menumpahkan darah. harta haram, maka tidak boleh kita saling mengambil harta orang lain. Ya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin bainakum illa an takuna tijaratan minkum aw illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan sebagian harta kalian secara batil, kecuali dengan cara perdagangan yang didasari oleh saling ridha dengan ridha. Jadi darah kalian, harta kalian, yakni itu adalah haram. Tidak boleh kita menumpahkan darah orang, ya, dan tidak boleh kita mengambil harta orang. Lalu dimisalkan oleh Nabi SAW, bagaimana keharamnya? Kahurmati yaumikum hadha, seperti haramnya hari ini. Fi syahrikum hadha, di dalam bulan ini. Ya, itu adalah hari Arafah. Bulannya adalah bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah termasuk bulan Muharram, bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Kabal ka fi baladikum hadha, di negeri kalian ini, yaitu negeri ini tanah haram. Jadi dua poin tadi, bahwasanya darah dan harta satu sama lainnya itu adalah haram. Darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin itu adalah haram. Tidak boleh kita remehkan, kita tumpahkan, kita ambil, ya. Di dalam ungkapan ini juga kata Imam Nawawi, terdapat dalil untuk memberikan perumpamaan, mengkiaskan satu dengan yang senada dengannya, yaitu haramnya darah dan harta di tengah-tengah kaum muslimin seperti haramnya, ya, seperti haramnya hari itu, haramnya bulan itu, dan haramnya negeri itu. Baik. Ala kullu syai'in min amri jahiliyyati tahta qadamayya mawdhu'un. Ketahuilah, seluruh sesuatu dari urusan jahiliyah, dia berada di bawah kakiku. Maudhu'un, dibatalkan. Ya, seluruh urusan jahiliyah dibatalkan. Ya. Wa dima'ul jahiliyah maudhu'atun. Yani darah jahiliyah, yakni darah yang ditumpahkan dengan dasar dahulu jahiliyah, maudhu'atun, dibatalkan. Wa inna awwala damin adha'u min dima'ina damu bin Rabi'ah ibn Harith. Sesungguhnya darah yang aku batalkan dari darah-darah kita ini adalah darah ibn Rabi'ah bin Haritha. Kana mustardi'an fi bani Sa'din, dia itu dahulu disusui di Bani Sa'ad. Faqatalat Hudzail, lalu dia dibunuh oleh Hudzail. Waribal jahiliyah mawdu'atun, mawdu'un, riba jahiliyah juga dibatalkan. Wa awwalu riba adha'u ribaha ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Riba yang pertama yang aku batalkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluhu, sesungguhnya itu adalah dibatalkan seluruhnya. Imam Nawawi mengatakan, fi hadhil jumlah ibtalu a'malil jahiliyati wa buyu'iha allati lam yattasil biha qabdun وأنه لا قصاص في قتلها، وإن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف ونهي عن المنكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام، من قرب عهده بالإسلام. Di dalam ungkapan yang kita sebutkan tadi ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, pembatalan seluruh perbuatan jahiliyah dan membatalkan buyu'iha allati lam yattasil biha qabdun. Begitu juga jual beli atau transaksi yang tidak ada qabdun, ya, ada penyerah terimaan. Ya, beriba itu kan tidak ada yang diserah terimakan, tidak ada. Jual beli itu adalah memindahkan hak kepemilikan dengan diberikan ganti rugi, ada saling tukar, apa, saling beri memberinya. Yang kedua, wa annahu la qisasa fi qatliha, bahwasanya darah yang ditumpahkan di zaman jahiliyah itu tidak ada kisosnya, ya, tidak dituntut lagi, tidak ada kisos, dibatalkan oleh Nabi. Wa annal imam wa ghairahu, bahwasanya imam atau yang selainnya yang setara dengannya, mimman ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, ya, imam atau orang-orang yang memerintah kepada ma'ruf anil munkar, termasuk di sini siapa? Dai, seorang mad'u, seorang dai, ya, yang mengajak kepada ma'ruf, yang mencegah kemungkar, yang bagi ayyabda binafsihi wa ahli, seyogyanya, sepantasnya dia awali dengan dirinya dan keluarganya. Ya, ketika dia memberi, artinya dia memberikan contoh. Fahuwa aqrabu ila qabuli qawlihi, perbuatan itu lebih dekat perkataannya akan diterima. Wa ila tibi nafsi, dan senangnya jiwa orang yang baru masuk Islam karena sudah dicontohkan dengan dirinya. Nah, di sini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riba diawali dengan membatalkan ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Itu adalah pamannya sendiri. Bukan riba orang lain yang dibatalkannya, tapi riba Abbas bin Abdul Muttalib. Begitu juga dengan darah tadi, tuntutan Rabi'ah bin Harith. Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib, berarti sepupunya. Harith itu adalah pamannya. Rabi'ah adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia awali seorang imam atau tokoh atau orang yang mengajak kepada ma'ruf nahi munkar, hendaklah di dalam perkara-perkara itu dimulai dari dirinya dan keluarganya. Wa amma qawluhu tahta qadamayya isyaratun ila ibtalihi. Adapun perkataannya diinjak di bawah kakiku, ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah batal, dibatalkan, tidak berlaku lagi. Ya, wa ma qalu inna awwala damin ad'u dama ibn Rabi'ah, darah yang pertama yang aku batalkan, ya, adalah darahnya anak dari Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Qala al-muhaqqiqun wal jumhur ismu hadzal ibn Iyas Ulama jumhur yang mengatakan nama dari anak ini adalah Iyas ibnu Rabi', Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Qila ismu Harithah, ada yang mengatakan namanya Harithah. Qila Adam, ada yang mengatakan Adam. Qala Darqutni wa huwa tashif. Darqutni mengatakan ini adalah kekeliruan tashif ya, dalam penulisan. Wa qila ismuhu ismuhu Tamam wa mimman sammahu Adam Zaid bin Bakkar. Wa qala Qadhi Iyad rawahu ba'du urwati Muslim dam Rabi'ah bin Harith. Wa qala hakadha rawahu Abu Daud qila huwa wahmun wa sawabu bin Rabi'ah. Ada lagi meriwayatkan bahwa ini adalah darahnya Rabi'ah, tapi itu adalah kekeliruan, yang benar adalah anak dari Rabi'ah. Lianna Rabi'ah asha ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zaman Umar bin Khattab wa ta'awwalu Abu Ubaid qala dam Rabi'ah li'annahu waliy dam fanasabu ilayhi qalu hadha ibn al-maqtul tiflan saghiran yahbu bainal buyut fa asabu hajar min harb kanat bayna bani Sa'ad wa bani Layth bin Bakr qala Zubair bin Bakr. Anak yang terbunuh tadi itu terbunuh dia masih kecil, di mana dia sedang merangkak antara rumah-rumah, lalu dia ditimpa oleh batu peperangan yang terjadi antara Bani Sa'ad dengan Bani Layth bin Bakr. Jadi dua kabilah sedang perang dengan batu, mungkin ya, lempar-lempar batu. Lalu anak ini disusukan di Bani Sa'ad. Akhirnya kena oleh batu, mati. Dan itu di zaman jahiliyah. Ya, maka itu yang dibatalkan oleh Nabi. Tuntutan itu enggak ada. Qauluhu fi riba, perkataan beliau di dalam riba, awwalu riba adha'u ribana riba Abbas bin Abdul Muttalib. Bahwasanya riba yang pertama yang saya batalkan, riba kita, itu riba Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu'un kulluhu, sesungguhnya adalah semuanya dibatalkan. Annahu mawdu'un kulluh, bahwasanya semuanya itu adalah dibatalkan ya. Ma'nahu az-za'id 'ala ra'sil mal, makna dari riba tadi semuanya itu adalah batal, tidak boleh diambil. Maknanya adalah tambahan yang lebih dari modal. Jadi kan punya hutang ya, punya hutang, dia punya piutang kepada orang, dia minta lebih. Yang dibatalkan itu yang lebihnya, yang modalnya tetap diambil karena itu adalah harta dia ya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kalian bertobat maka ambillah modalnya saja ya. Wa hadha alladhi dzakartuhu idah, dzakartu idah, wa illa fal maqsud mafhum min nafs al lafz al hadith أن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا معناه وضع الزيادة، والمعنى الوضع الرعد والإبطال. Jadi, yang apa yang disebutkan ini adalah penjelasan. Kalau dilihat dari lafaz hadis saja, itu sudah tahu kita. Bahwasanya yang dibatalkan itu adalah tambahannya aja, ribanya aja yang batal. Karena riba itu adalah tambahan dari modal. Dia pinjamkan 10, diminta kembalikan 12, maka duanya adalah riba, 10-nya adalah modal uang dia. Ya, uangnya tetap dituntut, yang ribanya atau yang lebihnya itu yang tidak boleh diambil. Karena riba, apa itu riba? Adalah ziyadah al-masyurutah, ya, ziyadah yang disyaratkan, tambahan yang disyaratkan, yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang sebagai kompensasi waktu. Itu riba nasiah namanya. Riba nasiah adalah kelebihan yang disyaratkan, kelebihan dari syaratkan dari modal nih, kelebihannya yang diambil oleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang, dari orang yang berhutang sebagai kompensasi ganti rugi dari waktu. Adapun ribal fadl, ribal fadl itu adalah bertambahnya salah satu pihak yang sedang bertransaksi dari dua jenis, dari satu jenis barang yang sama. Berlebihnya, ya, yang diberikan dari transaksi jenis yang sama. Contoh misalkan emas dengan emas, dijual emas untuk membeli emas, tapi salah satunya berlebih, itu namanya riba. Sebagaimana ibu-ibu yang mungkin dia ingin menukar gelang emasnya dengan gelang model yang lain dengan emas juga, lalu ketika dia menukarnya, yang membeli atau yang menjual yang pertama itu, dia ketika dia membeli dia harus menambah lagi. Jadi misalkan, oh ini emasnya sekian, oh jadi punya ibu harganya sekian, jadi kita tukar, tambah diimbuh, ya, tambah dengan misalkan 1 juta misalkan. Nah 1 jutanya itu adalah riba, ya, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-zahabu bil-zahab, wal-fiddatu bil-fiddah, wal-sya'ir bil-sya'ir, wal-tamr bil-tamr, al-milh bil-milh, ya, yadan biyadin, mislan bimislin. Riba, emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, kemudian garam dengan garam, harus cash, harus sama, nggak boleh ada yang berbeda, walaupun kualitasnya berbeda. Berarti emas juga begitu, emas 24 karat dengan 18 karat, ya, tidak boleh berbeda. Kalau kita bertransaksi tukar, sama dengan korma yang jelek dengan korma yang bagus. Korma yang bagus ini mungkin 1 kilo, korma yang jelek nilainya 3 kilo, gitu. Ya, kalau seandainya kita punya emas 18 karat lalu dijual, ingin membeli emas 24 karat, sudah pasti harganya berbeda, sudah pasti. Tapi jenisnya sama, tidak boleh ada penambahan. Lalu bagaimana solusinya untuk keluar dari situ? Solusinya adalah dia jual dulu. Dia jual 18 karat dulu, kemudian dia ambil uangnya. Selesai transaksi. Setelah itu dia beli emas 24 karat dengan, berarti transaksi yang kedua itu tidak riba. Tapi ketika dia tukar tadi, walaupun sama yang uangnya akan dikasih segitu juga, tapi ini adalah bentuk riba. Yang kedua tadi adalah bentuk jual beli tidak riba. Taib. Fattaqullaha fin nisa. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Takutlah kepada Allah di dalam bergaul dengan wanita, yakni maksudnya istri. Ya. Gaulah istri dengan baik, itu maknanya. Wa fihi al-hathu 'ala mura'ati haqqin nisa' wal wasiyyati bihinna wa mu'asharatuhunna bil ma'ruf. Di dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memperhatikan hak-hak wanita. Yaitu maksudnya adalah hak-hak istri. Dan pesan untuk berbuat baik, menggaulinya dengan baik. Menyikapinya, yakni menyikapi wanita itu dengan baik. Waqad ja'at haditsu katsiratun sahihatun fil wasiyyah bihinna wa bayan huquqihinna wa tahdhiri min at-taqsir fi dhalik. Waqad jama'atuha atau mu'azzamuha fi Riyadhus Shalihin. Beliau katakan, Imam Nawawi, telah terdapat hadis-hadis yang banyak yang sahih di dalam pesan berbuat baik dengan wanita, dengan istri-istri, dan menjelaskan hak-hak mereka dan peringatan jangan meremehkan atau melalaikan hak mereka. Kata Imam Nawawi, saya sudah mengumpulkan pembahasan ini pada umumnya adalah di Riyadhus Shalihin. Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi fattaqullaha fin nisa, takutlah kepada Allah di dalam kita menggauli istri sehingga kita menggaulinya dengan baik. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Wafi ba'dha fi bi amanatillah, dalam yang lain adalah amanatillah. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat dari Allah. Ya, ketika kita akad dengan orang tuanya, penyerahan kepada kita yaitu dengan kepercayaan. Ya, seorang bapak tidak akan mau menyerahkan anaknya, menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki kecuali dia sudah merasa bahwa ini adalah amin, apa, terpercaya, dipercaya. Maka jangan kita sia-siakan kepercayaan itu. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Ya. Dengan kita ijab dan qabul itu. Qila ma'anahu qawlu ta'ala fa imsakum ma'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wa qila muradu kalimatu tauhid wa ya la ilaha illallah wa la syarika lahu illa tahillu musliman li ghairi muslim. Wa qil wal muradu bi ibahatullah wa kalimatihi qaul ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa wa hadha ath-thalith huwa as-sahih. Yani maknanya adalah kalian telah menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Ada yang mengatakan maknanya wanita itu atau istri itu baik itu ditahan dengan ma'ruf atau dilepaskan dengan baik. Ya, baik jemaah kita atau kita lepaskan. Ada yang mengatakan dengan kalimat tauhid. Karena seorang muslimah tidaklah halal kecuali dengan seorang muslim. Maka seorang muslim dia bisa menjadi muslim dengan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada yang mengatakan makna dari kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, maknanya bahwasanya Allah telah menghalalkannya. Allah telah menghalalkannya dengan kalimatnya, fankihu ma taaba lakum minan nisa, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang baik. Wa hadza tsalith huwa sahih, yang ketiga ini yang benar. Wabil awal qala Khattabi wa harwi wa ghairihima wa qila al murad bi kalimati al ijab wal qabul. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya makna kalimat tadi adalah ijab dan qabul. Wa ma'nahu ala hadha bil kalimah allati amara Allah biha, wallahu a'lam. Maknanya bahwasanya dengan kalimat ijab qabul inilah Allah memerintahkan untuk kita saling, ya, ya, bolehnya kita setelah ijab qabul maka wanita itu ada halal. Ya. Wallahu ta'ala alam, sampai di sini dulu pembahasan kita, masih tinggal sedikit lagi. Ya, insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan berikut besok kita akan tambahkan insyaallah ta'ala. Baik, demikian dulu yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV, inspirasi keluarga Islami.